Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kembali, dan jangan pernah kembali. Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, karena ku ingin pergi hilang. Cumi-cumi audio.